apakah boleh ketika keluar rumah kita mengucapkan salam? Salam kepada orang yang ditinggalkan itu masyru', disyariatkan ya. Bukan bab rumahnya, tapi kita keluar rumah meninggalkan orang yang di rumah, mengucapkan salam kepada mereka, ini masyru', disyariatkan.